Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara saya kaum muslimin yang saya muliakan, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih menanamkan di hati kita al-mahabbah, rasa cinta kepada al-haq, rasa cinta dan senang, suka untuk datang ke rumahnya, ke rumah Allah, untuk cinta dan suka kepada al-khair dan ahlul khair, kepada kebaikan dan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Suatu nikmat yang luar biasa yang tidaklah Allah memberikannya kepada setiap hambanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan tentunya nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dengannya diberi as-sabat, kekokohan dan ketetapan hati sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maudhu' atau tema pembahasan kita dalam daurah kali ini, sebagaimana sudah diumumkan dan disebarkan, adalah sebuah tema pembahasan yang memiliki porsinya yang sangat tinggi di dalam dinil Islam, yang mau tidak mau dan harus setiap pribadi muslim untuk mengerti dan mengenalnya, karena setiap pribadi akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungan jawabannya tentang nasib dirinya, nasib keluarga, nasib umatnya. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya sering disuarakan dan dijadikan sebagai tema-tema seminar, tema-tema di dalam karya-karya tulis, di dalam buletin-buletin yang disebarkan di masjid-masjid di tengah-tengah umat ini. Namun dalam kajian siang hari ini, kita ingin mencoba mengenal bagaimana sih sebenarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas permasalahan ini, meletakkan tema ini dengan rincian-rincian yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan diterapkan oleh Salaful Ummah, pendahulu umat ini, generasi yang telah Allah nyatakan sebagai generasi yang berhasil, sebagai masa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan sebagai masa terbaik. Kita pun berharap kita sampai kepada keberhasilan dan kebaikan yang telah mereka raih, yang telah mereka dapatkan dengan izin Allah, walaupun tidak sama persis dengan apa yang mereka raih, dan itu mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, karena memang telah dinyatakan oleh Allah itu adalah generasi yang terbaik. Rasulullah pun merekomendasikan itu adalah puncak terbaik dari Islam, yaitu generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagaimana dinyatakan dalam pepatah, ma la yudrak julluhu la yudrak kulluh, sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan mayoritasnya, suatu tujuan atau target yang sulit bagi kita untuk meraih mayoritas dari target tersebut atau persentase yang besar, maka janganlah kemudian ditinggalkan secara keseluruhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah adalah pembahasan yang menarik, karena dalam pembahasan ini telah ikut berbicara pihak-pihak yang sebenarnya tidak punya modal untuk berbicara. Dalam topik ini telah bersuara pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak secara dinil Islam untuk dia berbicara. Memang sesuatu yang pantas terjadi di masa di mana Rasulullah telah menyatakan akan munculnya Ar-Ruwaibidah. Qalu man Ar-Ruwaibidah ya Rasulullah, siapa itu Ar-Ruwaibidah? Rasulullah menjawab, As-Safih yatakallam fi umuril ammah, seorang yang dungu, mau sok berbicara, sok menanggapi, menyikapi perkara yang berkaitan dengan umat. Para hadirin yang saya muliakan, pembahasan kita kali ini, kita ingin mencoba mengerti apa itu daulah Islamiyah. Bagaimana Allah dan Rasulnya serta para salaf umat ini, generasi terbaik ini, memandangnya, meletakkannya, memposisikannya. Khilafah, sesuatu yang kita semua mendambakannya. Khilafah Islamiyah, sesuatu yang pasti seseorang yang di hatinya ada nur iman, nurul iman, yang di hatinya ada cahaya iman pasti, dia ingin merasakannya. Tidak mungkin seorang mukmin di hatinya ada setetes iman untuk kemudian tidak suka terhadap daulah Islamiyah atau yang dinamakan khilafah al-ammah. Namun kita ingin mencoba bagaimana dan apa itu daulah Islamiyah? Kapan dinyatakan sebuah daulah, sebuah negara sebagai negara yang muslim atau negara Islam, dan kapan dia dinyatakan sebagai negara yang kafir atau kufur? Tentunya untuk menjawab ini harus dikembalikan kepada ahlinya, dikembalikan kepada orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk menjawabnya. memiliki alat-alat medis untuk mengobati penyakit ini. Jangan kembali atau mengembalikan permasalahan ini kepada para dokter yang tidak memiliki suntik, jarum suntik untuk menyuntik pasiennya, atau seorang dokter yang tidak memiliki alat untuk melihat sejauh mana detak jantungnya dia bekerja. Kembalikan kepada ahlinya. Karena kalau sesuatu perkara tidak dikembalikan kepada ahlinya, Rasulullah menyatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris saah. Kalau suatu perkara sudah disandarkan, dikembalikan, dipercayakan kepada yang bukan bagiannya, tunggu saatnya, tunggu kiamat, tunggu kehancurannya. Ini yang terjadi di masa ini. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum kita memasuki definisi-definisi tentang daulah Islamiyah yang dipaparkan oleh para ulama, kita sekarang ini sangat sedih dan prihatin terhadap kondisi kaum muslimin, terhadap kondisi umat Islam. Terhadap kondisi negeri kita ini. Benar-benar negeri kita sekarang ini, kalau boleh kita gambarkan, berada di persimpangan jalan, berada di perempatan jalan raya yang sangat besar. Ketika seorang yang berada di persimpangan jalan itu, atau penguasa atau pemerintah kita yang sedang sekarang ini berada di persimpangan jalan tersebut, mau menentukan kebijaksanaan untuk melanjutkan ke arah depan, berjalan ke arah yang lurus, ke depan, dari seberang jalan di sebelah kanan sana ada jeritan menjerit, ini zalim, ini kebijaksanaan yang tidak adil. Akhirnya dia menoleh ke arah kanan, mempertimbangkan jeritan tersebut, dan mencoba untuk mulai menggerakkan kaki kanannya untuk berbelok ke kanan. Tiba-tiba dari arah kiri menyatakan, ini perampasan hak, ini tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan grassroots. Akhirnya mulai dia berpikir untuk melangkahkan kaki kirinya ke arah kiri di persimpangan jalan. Dari arah belakang tiba-tiba tanpa dirasa ada sebuah batu mengenai pelipisnya. Dengan menjerit, kembalikan hak kami, kalian pengkhianat, kalian pendusta. Serba bingung di persimpangan jalan. Dalam keadaan seperti ini, di mana kesempatan untuk masing-masing pihak dari kalangan ruwaibidah, kesempatan untuk bersikap dan menyikapi kondisi dari bagi mereka dari kalangan ruwaibidah itu terbuka lebar-lebar, baik yang berbentuk LSM, LSM sekuler yang menyuarakan dirinya sok membela kepentingan umat, ataupun organisasi-organisasi sosial komunis yang juga menyuarakan kemaslahatan umat, ataupun pula yang sok bernafaskan Islam, menyuarakan dirinya sebagai pembela-pembela keadilan, pembela-pembela orang yang terzalimi. Suasana semakin carut marut, membuat seorang tidak mengerti kemana dia harus melangkah. Kita ingin melihat, mengkaji, meluangkan waktu kita untuk mendengar, membahas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Rasulnya sebagai pembimbing umat ini, sebagai uswah. Uswah bukan hanya dalam perkara tersenyum, yang selalu digambarkan oleh para da'i di atas mimbar bahwa Rasulullah adalah orang yang murah senyum. Bukan pula uswah hanya sebatas bagaimana Rasulullah bergaul dan berhubungan, berinteraksi dengan keluarganya. Bukan itu saja yang dimaksud dengan uswah. Tetapi uswah yang bersifat universal, bersifat umum, menyeluruh, mewakili dinil Islam yang bersifat kafah. Maka beliau adalah uswah dalam urusan rumah tangga. Beliau adalah uswah di dalam urusan bertetangga. Beliau uswah di dalam menghadapi orang-orang jahil dengan senyum-senyumnya dan sikapnya yang lembut. Namun beliau juga uswah di dalam berdakwah. Beliau adalah uswah di dalam menghadapi muskilah, problema-problema umat. Beliau adalah uswah di dalam membimbing umat menghadapi lingkungannya, menghadapi penguasanya. Uswah dalam perkara akidah dan prinsip-prinsip Islam. Inilah yang Allah nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagi kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasul tauladan yang baik. Tauladan yang baik dalam seluruh aspek Islam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tentunya tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan muskilah umat ini, problema umat ini yang semakin hari semakin menumpuk, semakin hari warnanya semakin bertambah. Bukan hanya bertambah kuantitas dari warna tersebut, bahkan yang tadinya warnanya merah terang berubah menjadi merah kegelap-gelapan, mengarah menjadi ungu, semakin kabur. Kondisi yang benar-benar mau tidak mau jalan keluarnya adalah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan umat ini di saat kehinaan dan kerendahan menimpanya. Rasulullah menyatakan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, dalam hadis Abdullah ibni Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat kehancuran dan kehinaan yang menimpa yang kalian alami kecuali apabila kalian mau kembali kepada agama kalian. Bagaimana cara kembali? Cara kembali menurut siapa? Tidak ada lain kecuali apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Di saat kalian menyaksikan adanya simpang siurnya permasalahan, perselisihan dan perdebatan, di saat itu wajib, kata Rasulullah, untuk kalian berpegang teguh kepada bimbinganku, prinsipku dan prinsip para khulafa'ir rasyidin. Dalam nasihat beliau yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa itu al-firqatun najiyah, ta'ifah an-najiyah al-mansurah, siapa mereka yang akan selamat ya Rasulullah? Rasulullah memberikan semacam batasan yang bisa digunakan pada setiap waktu dan di setiap tempat, yang bisa diaplikasikan pada setiap generasi. Rasulullah menyatakan, mangkana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi, mereka-mereka yang selamat barang siapa yang kondisinya sama dengan kondisiku dan kondisi para sahabatku. Kondisi dia di dalam bersikap, cara atau kondisi dia di dalam berakidah, cara dan kondisi dia di dalam berdakwah, cara dan kondisi dia di dalam bermuamalah dan melakukan pembinaan-pembinaan umat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan dengan cara filsafat, bukan dengan cara dan metode-metode yang didatangkan dari negeri-negeri asing, tetapi dari mereka generasi terbaik. Para hadirin yang saya muliakan, tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin membicarakan tentang daulah, apa definisi daulah Islamiyah, kapan dinyatakan daulah Islamiyah itu sebagai daulah Islamiyah dan masih tetap dalam bingkai Islam, tentunya yang bisa menjawab ini adalah para ahlinya dari kalangan ulama, dari mereka-mereka ahlul ilm yang mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang akwal, pendapat dan ra'yu para ulama salaf dahulu, sehingga bisa meletakkan masalah sesuai dengan porsinya pada tempatnya masing-masing, memilah-milah satu masalah dengan masalah yang lainnya sehingga tidak tercampur aduk antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya tidak mungkin ketika kita mau berbicara tentang definisi daulah Islamiyah atau menilai sebuah masyarakat muslim untuk kemudian dinyatakan apakah masyarakat ini masyarakat muslim ataukah masyarakat jahiliyah, tidak mungkin kita mengembalikannya kepada ruwaidhah, mengembalikannya kepada para orator yang pandai berorasi, atau mengembalikannya kepada para provokator yang bisanya hanya membakar emosi umat, yang bisanya hanya menyuarakan bahwa dia adalah pembela kepentingan umat. Memang para hadirin, di masa-masa seperti ini atau hampir di setiap masa, terkhusus ketika kejahilan telah melanda umat, terkhusus di generasi atau pada generasi yang mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang ad-din, tentang petuah-petuah sang uswatun hasanah, slogan yang paling enak dan paling laku, paling gampang memasarkannya adalah slogan yang menyuarakan membela kepentingan-kepentingan perut manusia, slogan yang menyuarakan membela kepentingan-kepentingan syahwat manusia, paling enak. Ini bisa laku keras dan dengan cepat dapat pengikut. Suara yang menyatakan kita akan mengembalikan hak rakyat yang dirampas. Wah, ini membuat dingin hati sebagian pihak. Suara yang seperti ini, suara yang menjanjikan, yang luar biasa pengaruhnya di tengah-tengah umat yang jahil, di tengah-tengah umat yang jauh dari bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita akan melihat dan mendengar apa itu definisi daulah Islamiyah. Sebuah daulah dinyatakan dia adalah daulah Islamiyah adalah apa yang disebutkan diantaranya dan didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa, di mana beliau menyatakan wa kaunul ardi dara kufrin wa dara iman au dara fasiqin laysat sifatan lazimatan laha bal hiya sifatun aridatun bihasabi sukkaniha. Untuk dinyatakan sebuah daerah atau sebuah negeri sebagai negeri yang kufur atau negeri iman, atau untuk dinyatakan sebagai negerinya orang-orang fasik, bukanlah kemudian sifat ini adalah sifat yang melekat secara terus-menerus. Kalau sudah negeri kafir, ya kafir sampai hari kiamat. Tidak. Atau kemudian idealah negeri Islam adalah menjadi negeri Islam seterusnya sampai hari kiamat, tanpa mengalami perubahan dengan sebab-sebab yang merubahnya. Tidak, kata Syekhul Islam. Bahkan sifat-sifat ini atau kriteria ini, penamaan ini disesuaikan dengan kondisi penduduknya atau kondisi rakyatnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar juz yang keempat, beliau menyebutkan al-i'tibaru bi dhuhuril kalimah fa in kanatil awamiru wan nawahi fid dari li ahli al-islam bi haitsu la yastati'u man fiha minal kuffar ay yatadhahara bi kufrihi illa likaunihi ma'dhunan lahu bidzalik min ahli al-islam fahadihi darul islam. Tolak ukurnya, kata beliau, adalah sebuah negeri dinyatakan sebagai negeri Islam apabila urusan pemerintah atau perintah dan larangan, yakni aturan-aturan di negeri tersebut dipegang oleh kaum muslimin, sehingga dengan itu tidak lagi mampu orang-orang kafir untuk menampilkan kekufurannya kecuali hanya sebatas yang diizinkan oleh para penguasa muslimin di negeri tersebut. Maka kondisi yang seperti ini, kata beliau, inilah negeri Islam. Wala yadhurru dhuhuru al-khisalil kufriya fiha. Tidak pengaruh kalau ternyata di negeri itu masih muncul beberapa praktek-praktek kekufuran. Li'annaha lam tadhhar biquwatil kuffar. Karena praktek-praktek kekufuran itu tidaklah terjadi dengan atau dengan sebab kekuatan orang-orang kafir di negeri tersebut yang mendominasi. Bukan dikarenakan kekuatan orang-orang kafir yang dominan, tetapi memang kaum muslimin pun membiarkannya. Sebuah negeri, kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang di sana terdapat kaum muslimin yang mereka menentukan permasalahan, dalam pengertian tidaklah kemudian orang-orang kafir menjadi dominan di negeri tersebut untuk mempraktekkan kekufurannya, kecuali memang dalam batas-batas yang diizinkan oleh kaum muslimin, sehingga benar-benar kondisi orang kafir di tempat tersebut minoritas dan benar-benar mereka tidak dengan leluasa menampilkan praktek-praktek kekufurannya. Kemudian yang berikutnya, kita ingin mencoba mengambil kesimpulan dari definisi-definisi para ulama tadi. Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, ketika menjelaskan dan membedakan antara negeri kufur dengan negeri Islam, beliau menyatakan, wa baladu syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufur wa la tuqamu fihi sya'airul islam kal adhani was salati jama'atan wal jum'atu ala wajhin 'amin syamil. Ciri-ciri negeri syirik atau negeri kufur itu adalah, kata beliau, negeri yang sama sekali tidaklah dipraktekkan di sana syiar-syiar Islam, negeri yang justru di sana dipraktekkan syiar-syiar lambang-lambang kekufuran, praktek-praktek kekufuran, tidak lagi ditegakkan di sana atau dipraktekkan azan dan sholat jamaah, dan tidak pula ditegakkan di sana sholat Jumat yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya mendominasi negeri tersebut. Kata beliau, hal ini dalam rangka untuk membedakan dengan beberapa negeri kafir yang di sana ada sholat jamaah, ada masjid, ada juga sholat Jumat, ada juga sholat hari raya, sholat Id, Idul Fitri dan Idul Kurban. tetapi pelaksanaan syiar-syiar tadi bukan dalam bentuk yang mendominasi negeri tersebut, atau hanya dilakukan oleh orang-orang minoritas dari kalangan muslimin, sehingga azan tidak terdengungkan sebagaimana di negeri-negeri muslimin. Yang seperti ini tidak digolongkan atau tidak diklasifikasikan sebagai negeri muslim, seperti kata beliau atau kata para ulama yang lainnya, di Amerika atau di Perancis. Di sana ada muslimin, di sana kaum muslimin melakukan sholat jamaah, di sana kaum muslimin melakukan sholat Jumat. Tetapi pelaksanaan beberapa syiar-syiar Islam itu tadi di negeri tersebut bukan dalam bentuk yang mendominasi negeri tersebut, hanya sebatas beberapa orang yang minoritas yang melakukannya. Maka seperti ini tidaklah digolongkan negeri muslim. Dan sebaliknya, ketika suatu negeri mayoritas penduduknya adalah muslimin, ditegakkan di sana syiar-syiar Islam, yang dimaksud dengan syiar-syiar Islam dijelaskan oleh para ulama seperti yang tadi saya sebutkan, adalah sholat Jumat, sholat berjamaah, didengarkannya kumandang azan di negeri tersebut, ada sholat Id, pemerintahnya mengizinkan sholat jamaah, pemerintahnya mengizinkan sholat Jumat, membiarkan kaum muslimin mengumandangkan azannya di masjid-masjid, membiarkan muslimin membangun masjid-masjidnya, maka negeri ini adalah negeri muslim. Walaupun ternyata di sana ada beberapa praktek-praktek yang menyelisihi syariat Islam. Kalau kita aplikasikan beberapa definisi dari kalangan ulama ini, niscaya kita bisa menyimpulkan bahwa alhamdulillah kita masih hidup di negeri muslimin. Kita masih hidup di sebuah negara yang muslim. Sebuah negara yang masih mengizinkan kepada rakyatnya untuk mengumandangkan azan, untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat jamaah, untuk melakukan sholat Id dengan bebas kaum muslimin menampilkan keislamannya. Alhamdulillah, karena banyaknya masjid-masjid di negeri kita, sampai-sampai suara azan itu bersautan. Masjid ini belum selesai azan, gak jauh dari sini 100 meter ada masjid lagi azan. Sampai bingung yang mana yang mau dijawab. Karena banyaknya azan, karena banyaknya masjid, karena banyaknya muslimin yang mendirikan masjid. Sholat Jumat, mau sholat di mana silakan. Telat di sebelah sini bisa ke sebelah sana. Ya. Subhanallah, negeri yang alhamdulillah adalah negeri atau negara yang muslim. Namun ketika pendefinisian ini dikembalikan kepada Ar-Ruwaibidah, kepada para provokator yang memprovokasi umat dengan slogan mengembalikan hak-hak umat yang dirampas, dikembalikan kepada sastrawan, dan dikembalikan pula kepada novelis-novelis. Di saat ini dalam kondisi seperti itu, maka keadaan semakin genting dan carut-marut. Kita ingin menyebutkan beberapa definisi. Menurut mereka, dan kita ingin mendengar dari mereka kira-kira program apa yang mereka nyatakan. Di antara mereka adalah seorang pujangga yang dikenal, saya katakan dia seorang pujangga karena memang dia adalah pujangga, tidak pantas untuk diangkat kedudukannya lebih dari sebatas seorang pujangga, yaitu Sayyid Qutb. Di dalam buku-bukunya yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada lagi di muka bumi ini negeri Muslim. Tidak ada lagi di muka bumi ini masyarakat yang Muslim. Bahkan dengan tegas di dalam salah satu karyanya yaitu Zilalil Quran, dia menyatakan dan menyarankan kaum muslimin untuk menjauhi masjid-masjid yang tidak ubahnya, kata dia, itu adalah tempat-tempat ibadah jahiliyah. Masya Allah, masjid-masjid kaum muslimin yang Allah nyatakan sebagai Baitullah, yang didirikan oleh kaum muslimin untuk sujud dan rukuk merendahkan diri kepada sang pencipta Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, dinyatakan oleh sang pujangga ini sebagai tak ubahnya adalah tempat-tempat ibadah jahiliyah yang seharusnya kaum muslimin, kata dia, mulai berdiam di rumahnya masing-masing dan beribadah di rumahnya sebagai bentuk kesedihan karena tidak adanya lagi tempat ibadah muslimin, karena tidak ada lagi, tidak didapati lagi masyarakat muslim. Luar biasa para hadirin yang saya muliakan, suatu bentuk pemikiran khawarij yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk kesimpulan yang disimpulkan oleh salah satu pujangga yang dielu-elukan oleh sebagian umat ini yang hanya sibuk dengan qila wa qal, yang hanya sibuk dengan kepentingan-kepentingan dia tanpa mau memberikan waktu dan pikirannya untuk Islam. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga apa yang dinyatakan oleh salah satu tokoh provokasi yang juga dielu-elukan, tokoh provokasi yang telah memprovokasi banyak umat, banyak muslimin di banyak negara, sehingga muncullah, lahirlah di balik provokasi itu kekacauan dan ketidaktentraman hidup umat, ketidaktenangan dakwah, ketidaktenangan kaum muslimin untuk beribadah dengan ibadahnya yang sempurna. Dia menyatakan dalam sebuah bukunya yang dikenal dengan Hadmul Khilafah wa Bina'uha, peruntuhan khilafah dan bagaimana membangunnya kembali, judulnya yang luar biasa. Judul buku sang provokator ini adalah Hadmul Khilafah wa Bina'uha, hancurnya atau penghancuran perobohan khilafah, bangunan khilafah, dan bagaimana mengembalikan bangunan tersebut. Yaitu penulis yang dikenal dengan namanya Abdullah Azzam. Dengan tegas dia menyatakan dalam bukunya tersebut, adapun jika kamu sampai ke medan jihad kemudian setelah itu kamu berpikir tentang negeri kelahiranmu yang tidak menumbuhkan pepohonan ataupun tanaman, pepohonan yang ada telah ditebang, dicabut dan dirobohkan sampai ke akar-akarnya. Negeri yang dimaksud dengan pepohonan di sini adalah syariat Islam. Jika Anda telah sampai ke medan jihad, yaitu Afghanistan yang dia maksudkan, dia adalah seorang yang berkebangsaan Palestina, tinggal di Afghanistan. Sementara Anda masih saja memikirkan negeri Anda yang tidak tumbuh di sana pepohonan, bahkan pepohonan yang telah ada ditebang dan dicabut, tidak tumbuh syariat Islam, bahkan syariat Islam yang telah ada di sana justru ditumbangkan, dan di muka kebun itu berdiri lelaki bengis yang mengangkat pedangnya kepada siapa saja yang hendak memasuki kebun tersebut untuk menanam pohon. Kata-kata filsafat yang penuh dengan filsafat. Di depan kebun tersebut telah berdiri seorang laki-laki bengis, yakni penguasa yang bengis, yang memegang pedangnya. Dan kemudian dia mengangkat pedang tersebut bagi barang siapa yang ingin masuk ke kebun tersebut untuk menanam pohon. Kemudian, kamu tetap bersikeras tinggal di negeri tersebut? Masih ingin tetap tinggal di negeri yang kondisinya seperti itu? Dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani mengucap sepatah kata pun. Entah sepatah kata apapun yang dia maksud di sini dengan kalimat dia sepatah kata. Alhamdulillah di negeri-negeri muslimin masih bisa berdakwah ketika dakwah itu memang benar-benar di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika usaha provokasi telah diberi nama dakwah dan diselimuti dengan selimut pergerakan Islam, maka di saat itu telah memancing emosi pihak penguasa untuk bertindak. Kemudian Anda masih berada di negeri tersebut, maka kata Sang Abdullah Azzam ini, di mana uzurmu di hadapan Rabbul Alamin pada hari kiamat? Kemudian menyebutkan ayat yang berisi tentang wajibnya berhijrah. Ayat yang menegaskan tidak ada uzur bagi kaum muslimin yang masih tinggal di negeri orang-orang kafir dalam keadaan tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Masya Allah. Dalam keadaan dia menghimbau dan berceramah kepada para mujahidin yang berdatangan ke Afghanistan dari sekian penjuru negeri muslimin di dunia ini. Datang dari Jaziratul Arabia, datang dari negeri Syam, datang dari Asia, datang dari Afrika. Dari negeri-negeri muslimin. Anak-anak muslimin. Kemudian dinyatakan bahwa negeri-negeri Anda adalah negeri yang harus Anda tinggalkan hijrah. Dan Anda tidak punya uzur untuk masih tetap tinggal di tempat tersebut. Suatu definisi yang salah kaprah. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian bertolak dari definisi yang keliru, dari apa yang didefinisikan oleh para ulama kibar yang menegaskan tentang bahwa daulah Islamiyah atau negara muslim itu adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslimin dan ditegakkan di sana, terlihat di sana syiar-syiar Islam seperti azan, dikumandangkannya suara azan, kaum muslimin bisa sholat berjamaah, bisa duduk di masjid, bisa bersolat Jum'ah, bisa melakukan Id, bisa bersaum Ramadan dengan terang-terangan syiar-syiar Islam. Bahkan alhamdulillah kalau hari raya kayak di negeri kita ini, ya, suara takbir itu bergemuruh sampai dengan mobil-mobil. Ya. Bukankah begitu? Alhamdulillah meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang betul beberapa waktu yang lalu dilarang oleh pemerintah takbir keliling. Kenapa sebab dilarangnya? Kenapa? Kenapa? Mudaratnya ya. Karena sambil bertakbir ya namanya anak-anak jahil. Cinta kepada Islam tapi gak ngerti bagaimana Islam. Bertakbir sambil bergelantungan di truk akhirnya dia jatuh ke lindes. Atas dasar itu pemerintah membuat kebijaksanaan dilarang takbir keliling dengan kendaraan-kendaraan. Bukan dilarang bertakbirnya, bukan, jangan keliru. Jangan diprovokasi umat ini bahwa kebijaksanaan ini sesat menyesatkan, jangan. Kebijaksanaan ini dikeluarkan untuk kemaslahatan umat. Para hadirin, alhamdulillah di negeri yang seperti ini, walaupun kita menyatakan kita berharap negeri ini benar-benar kembali kepada tauhid, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah secara menyeluruh sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Namun kita akan melihat nanti bagaimana bimbingan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam meletakkan pokok-pokok dasar sebuah negara dinyatakan muslimah, yang berlaku kepada kita aturan-aturan Islam di dalam bersikap kepada negara tersebut. Kita akan mendengar bagaimana sabda-sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, bertolak dari definisi yang keliru dan sesat menyesatkan ini tadi, salah seorang novelis yang terkenal dengan nama Abul A'la Al-Maududi, bukan seorang ulama, bukan, seorang novelis yang pintar membuat novel, menyatakan dengan tegas, kata dia, mungkin telah jelas bagi Anda dari tulisan-tulisan dan karya-karya kita bahwa tujuan kita yang paling tinggi yang kita perjuangkan adalah, coba kita perhatikan, tujuan paling tinggi yang kita perjuangkan adalah mengadakan gerakan penggulingan kepemimpinan. Kalimat ini diucapkan dalam salah satu novelnya yang berjudul Al-Usus Al-Akhlaqiyah Lil Harakatil Islamiyah, pokok-pokok dasar akhlak bagi pergerakan Islam, pokok-pokok dasar moral bagi pergerakan Islam. Tujuan utamanya adalah dari pergerakannya menggulingkan kepemimpinan. Dalam buku yang sama dia menyatakan, ketika dia menasehatin kaum muslimin dan mereka-mereka yang melakukan pergerakan dengan pergerakan-pergerakan Islam, kata dia, kalau seorang ingin membersihkan bumi ini dan menggantikan kejahatan dengan kebaikan, kekacauan dengan keamanan, menggantikan dekadensi moral dengan moral yang baik, tidak cukup, kata dia, hanya sekedar mengajak atau menyeru umat untuk berakhlak dan bermoral dengan akhlak dan moral yang baik. Tidak cukup itu. Tetapi mereka harus berusaha untuk mengumpulkan unsur-unsur umat yang saleh sebanyak mungkin kuantitasnya, untuk kemudian dari sana dibentuklah kekuatan untuk merebut kepemimpinan dunia yang sekarang sedang dipegang oleh mereka, dan kemudian kita mengadakan revolusi. Novel-novel seperti ini bersebaran di tengah-tengah umat, dibaca oleh kaum muslimin tanpa bisa umat menilai kira-kira ini betul-betul sesuai dengan hadyun nabawi ataukah tidak. Apakah memang suara-suara seperti ini sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya, atau ternyata justru 180 derajat berbalik? Umat tidak memiliki filter yang cukup. Umat bermodalkan sebagiannya emosi kecintaannya kepada Islam, satu. Umat sebagiannya bermodalkan kepentingan-kepentingan dia yang merasa akan dibela, ikut mendukung suara-suara seperti ini, ikut menyebarkan slogan-slogan dan pamflet-pamflet yang menyuarakan reklame seperti ini. Umat yang penuh dengan kejahilan tentang ilmu din tidak memiliki filter untuk menilai, mengoreksi apa yang ada di sekitarnya. Setiap seruan yang memanggil dia datang, mendatanginya. Setiap ada seruan menjerit di arah sana, datang umat ini mengerumuninya. Para hadirin yang saya muliakan, sebagian pergerakan-pergerakan Islam meletakkan dasar-dasar pergerakannya dengan tegas menyatakan sebagaimana mereka sebarkan di dalam buletin-buletin yang dibaca oleh sebagian umat ini di sebagian masjid-masjid, buletin-buletin yang selalu sering menampilkan tema khilafah, khilafah, khilafah, menyatakan bahwa inti daripada pergerakan kami adalah menghasilkan umat yang mau memahami dan menyadari kemaslahatannya yang harus mereka terima, kepentingan mereka yang harus mereka rasakan, yang justru telah sering direbut oleh para penguasa dan diabaikan oleh sistem yang ada. Subhanallah. Tujuan utama pergerakannya adalah mengingatkan umat agar mau sadar dan faham tentang kepentingannya dan hak-haknya yang telah direbut oleh penguasa, untuk menuntutnya, memintanya dan memaksanya. Bahkan di dalam beberapa edisinya menyatakan, kalau perlu kita mengangkat senjata untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Apakah cara yang seperti ini adalah caranya Rasul? Atau itu adalah cara para provokator dan teroris Khawarij yang telah diletakkan oleh perintis pertamanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, yang menampilkan dirinya sebagai penegak keadilan, yang menyuarakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat, menyatakan kepada Rasulullah dengan memegang kerah baju Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya pembagian ini, yakni pembagian pampasan perang, tidaklah adil dan bukanlah pembagian yang didasari keikhlasan kepada Allah. Ini perintis teroris pertama. Perintis gerakan terorisme yang dilakukan oleh pendirinya yaitu Dzul Khuwaisirah, yang kemudian Rasulullah menyebutkan akan muncul dari anak keturunan orang ini orang-orang yang akan melanjutkan kiprahnya, yang kemudian Rasulullah menjawab seruan provokasi dari Dzul Khuwaisirah ini, alhamdulillah, karena orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang dididik dengan ilmu din oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengendahulukan kepentingan dan penuntutan haknya yang merasa dirampas, yaitu para sahabat Nabi, tidak terprovokasi dengan itu. Dan Rasulullah dengan tenang menjawab, "In lam a'dil ana faman ya'dil wa ana aminun man fis sama." Kalau seandainya saya, yakni Rasul, sudah tidak bisa lagi berbuat adil, kira-kira siapa lagi yang bisa berbuat adil sementara saya ini adalah orang kepercayaan zat yang berada di langit, kepercayaan Rabbul Alamin. Kalau saya sudah gak bisa berbuat adil, kira-kira siapa lagi yang bisa berbuat adil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pergi dengan garangnya. Alhamdulillah, orang yang di sekitarnya, para sahabat yang berilmu, tidak terprovokasi, di bawah bimbingan seorang Rasul sebagai seorang da'i penyeru kepada al-haq, menenangkan suasana. Para hadirin yang saya muliakan, kita mencoba ingin melihat bagaimana sebenarnya seruan dan usaha untuk mewujudkan khilafah dan daulah Islamiyah. Sebagian pihak setelah menilai bahwa negeri-negeri ini adalah negeri-negeri kafir, setelah menilai bahwa kondisi yang ada ini adalah kondisi kufur, kemudian mereka berusaha untuk, kata mereka, mengembalikan khilafah, menegakkan daulah Islamiyah. kita ingin nanti juga membahas bagaimana Rasulullah SAW dan Allah sebelumnya membimbingkan kepada kita untuk kita sampai dan berhasil menggapai daulah dan khilafah. Sebagaimana telah digapai oleh Rasul dan Khulafa' ar-Rasyidin. Sebagaimana telah digapai dan dirasakan nikmatnya oleh generasi terbaik para sahabat. Para hadirin yang saya muliakan, sebagian pihak menyatakan bahwa tidak mungkin kita sampai kepada daulah Islamiyah. Tidak mungkin kita mewujudkan sebuah khilafah Islamiyah kecuali dengan satu-satunya jalan, yaitu jihad fi sabilillah. Sekarang ingin memolesi gerakan dan tindakan dia, kebrutalan dan teror dia dengan nama dan simbol jihad. Butuh sewaktu-waktu kita untuk mengadakan kajian dan pembahasan apa itu jihad. Siapa itu mujahidin? Siapa yang harus dijihadi? Siapa yang harus diperangi? Kapan umat ini harus berjihad? Ini semua dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ilmiah, bukan pembahasan-pembahasan para orator atau provokator, bukan. Pembahasan ahlul ilmi yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan jawaban-jawaban permasalahan kita kepada mereka. Ternyata jihad yang dimaksudkan adalah sebagaimana disuarakan oleh penulis-penulis mereka dan dai-dai mereka, adalah usaha penggulingan penguasa yang sedang berkuasa. Karena negara itu sudah tidak lagi Islami. Karena negara itu bukan lagi negara Islam, bahkan dia adalah negara kufur. Kenapa itu negara kufur? Kenapa negara ini atau negeri ini dinyatakan negeri kafir? Dengan lantang menyuarakan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dengan akal pendek yang telah diselimuti oleh emosi dan keterbatasan memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejarah para salaful ummah, pendahulu generasi umat ini, dia dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah negara kafir yang harus segera digulingkan dengan kekuatan dan mengangkat senjata. Dan mereka namakan ini adalah jihad. Para hadirin yang saya muliakan, tentang ayat di dalam surat Al-Ma'idah yang sering mungkin ditampilkan di dalam buletin-buletin mereka dalam sekian edisi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang belum berhukum dan tidak berhukum dengan hukum-hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Lupa mereka atau sok lupa. Jahil mereka atau pura-pura jahil. Karena telah dikuasai oleh emosi dan marahnya terhadap beberapa ayat yang lainnya yang juga di surat yang sama. Di dalam surat Al-Ma'idah juga Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kalau tadi, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, maka pada ayat yang berikutnya, Allah menyatakan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Label yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada ayat yang berikutnya Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang fasik. Pertama adalah orang-orang kafir, kata Allah. Yang kedua Allah nyatakan sebagai orang-orang zalim. Yang ketiga Allah nyatakan sebagai orang-orang fasik. Kenapa? kenapa dan apa yang menyebabkan label yang berbeda ini? Tentunya jawabannya harus pula dikembalikan kepada ahlinya, para mufassirin dari kalangan sahabat, orang-orang yang lebih mengerti tentang Al-Quran, orang-orang yang lebih mengerti tentang bahasa Al-Quran, tentang makna Al-Quran yang turun dengan bahasa mereka. Lebih mengerti tentang Al-Quran karena mereka menerima Al-Quran melalui pembimbingnya langsung sebagai aminun manfis sama, pembawa amanat zat yang berada di langit, yaitu Rasul, di bawah bimbingan wahyu. Itu para sahabat. Ibnu Abbas, anak paman Rasul, seorang anak muda yang telah didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi ilmu tentang din dan difahamkan tentang Al-Qur'an, menyatakan tentang makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Makna kafirun dalam ayat ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Kira-kira masihkah kita akan mengikuti kejahilan dan emosi kita untuk dengan serampangan kita memaknakan ayat Al-Quran, atau dengan tawadhu dan dengan penuh pengakuan dari kita bahwa kita adalah orang-orang jahil yang harus mengembalikan makna dan tafsir Al-Quran kepada generasi awal dari umat ini? Ini Ibnu Abbas, didikan Nabi, bukan didikan Universitas Al-Azhar di Kairo, bukan. Bukan hasil pendidikan sebuah universitas di Pakistan, bukan. Tetapi hasil didikan seorang Rasul, dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang keluar dari Islam yang dengannya menjadi halal darahnya. Para hadirin yang saya muliakan, bukanlah pembahasan kita membahas tentang makna ayat itu, tetapi yang ingin kita bahas adalah kesimpulan-kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, yang mengajak umat ini untuk selalu menentang penguasanya dengan alasan untuk menegakkan daulah Islamiyah dengan definisi yang keliru dan menyesatkan pula, dengan alasan penguasa telah merebut hak umat. Kita ingin melihat bagaimana Rasulullah menasihati umat ini ketika mendapati penguasa yang telah mencegah kemaslahatan-kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan rakyatnya untuk diberikan dan ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya, ketika beliau ditanya, yaitu oleh seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr. Seorang sahabat bernama Wa'il bin Hujr bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqaha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, nasihatmu, bimbinganmu ketika ternyata kami mendapati seorang penguasa yang mencegah dan merampas hak-hak kami dan memaksakan kepada kami untuk selalu menunaikan kewajiban-kewajiban kami kepada mereka? Bagaimana ya Rasulullah nasihat engkau? Rasulullah, coba kita bandingkan bagaimana Rasulullah membimbing sahabatnya dan umat ini sekaligus dengan slogan-slogan provokasi yang ada. Coba kita dengarkan jawaban Rasulullah kepada Wa'il bin Hujr, seorang sahabatnya. Isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tetaplah kalian mendengar, mendengarkan perintah-perintah penguasa kalian, dan kalian taati perintah-perintah penguasa tersebut. Sesungguhnya mereka akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungan jawabannya tentang perkara yang telah ditugaskan, diamanatkan kepada mereka, dan kalian sendiri pun akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah tentang apa-apa yang telah diwajibkan kepada kalian. Ini jawaban Rasulullah kepada sahabatnya. Siapa itu? Wa'il bin Hujr. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau tadi Wa'il bin Hujr, sekarang ini dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, di mana Rasulullah menyatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insanin qultu kaifa asna'u idza adraktu dhalik. Akan datang, akan muncul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sepeninggalku, para pemimpin-pemimpin yang tidak mencari petunjuk atau berusaha mendapatkan petunjuk dan bimbingan dengan bimbinganku, dan tidak pula mereka mau menerapkan sunnahku. Dan akan datang pula di kalangan mereka penguasa-penguasa yang hati mereka, kalbu mereka itu adalah kalbunya syaitan, berada di jasadnya insan. Hatinya, kalbunya itu kalbunya syaitan, yang hidup di dalam tubuh manusia. Coba bayangkan, hatinya, hatinya syaitan. Luar biasa. Bukan hatinya preman, hatinya syaitan. Apa jawaban nasihat Rasulullah SAW ketika Hudzaifah bertanya? Memang Hudzaifah juga sering bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini. Ketika Rasulullah memberitakan berita ini yang akan menimpa umat, langsung Hudzaifah bertanya, kaifa asna? Apa yang bisa kami lakukan? Sikap apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah ketika kami mendapati kondisi yang seperti itu? Pimpinan-pimpinan yang hatinya adalah hatinya syaitan, berada di tubuh manusia, tidak mau mengambil petunjuk-petunjuknya Rasul, tidak mau menerapkan sunnahnya Rasul. Bagaimana, kata Rasulullah, adakan demo, buat pamflet dan spanduk-spanduk, kumpulkan para pemuda menjerit-jerit dengan speaker-speaker. Inikah petua Rasul? Seorang murabbi, seorang pembimbing yang memberikan tarbiyah ilahiyah, menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Tetaplah engkau mendengar dan taat kepada pimpinan engkau, walaupun pimpinan tersebut mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Sedikit-sedikit tilang, sedikit-sedikit prit, sedikit-sedikit enggak boleh bicara gini, enggak boleh begitu, peraturan ini, peraturan mana kebebasan kami? Sebentar-sebentar bayar ini, bayar itu, sebentar-bentar begini. Mana hak kami? Lebih parah lagi kalau arena provokasi ini terjadi di mimbar-mimbar Jumat, sampai mimbar itu bergoyang. Subhanallah. Cara-cara yang telah dirintis oleh perintis teroris pertama, siapa itu? Dzulkhuwaisirah. Ini adalah bentuk teror. Hati-hati, teror itu bukan hanya dalam bentuk gerakan fisik, bukan. Teror itu bisa dalam bentuk teror fikri, teror pemikiran. yang dihembuskan melalui berbagai macam media yang tak luput pula masjid-masjid kaum muslimin pun dari usaha-usaha teror fikri ini tadi, teror pemikiran. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita lihat lagi yang berikutnya, bimbingan sang murabbi ilahi. Bukan murabbi-murabbi yang cara berpikirnya dipengaruhi oleh buku-buku orang-orang semacam Yusuf Al-Qardawi yang bangga terhadap keberhasilan Israel di dalam menerapkan demokrasi di negerinya dengan mengucapkan selamat kepada negara Israel atas keberhasilan usaha yang telah mereka lakukan dengan merobohkan Peres. Siapa itu? Simon Peres. Nah, mengucapkan selamat dengan mengatakan dalam nada bangga terhadap penerapan demokrasi di negeri Israel, negaranya Yahudi. Dia menyatakan kalau seandainya Allah menampakkan dirinya kepada umat manusia dan mengkampanyekan dirinya untuk dipilih, niscaya Allah tidak akan mampu mendapatkan keberhasilan seperti yang telah didapatkan oleh orang-orang Yahudi di Israel. Kalimat ini bukan kalimat yang dinukil dari warung kopi atau dari warung nasi pecel sambil makan pecel cerita, bukan. Ini diucapkan, direkam dalam kaset dan disebarkan di dalam majalah-majalah dan surat kabar. Di antaranya adalah surat kabar Al-Watan di negeri Arab sana. Luar biasa kalimat kufur. Bukan jalan keluar para murabbi yang pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang semacam Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan kita bersaudara dengan Yahudi dan Nasara. Saudara kita hadir di dalam sekian muktamar persatuan-persatuan agama di dunia. Bukan pula jalan keluar di dalam menghadapi penguasa hasil dari bimbingan para murabbi yang dia bangga dengan menyatakan bahwa cara berpikir saya dan pola pergerakan saya banyak dipengaruhi oleh sebuah buku, The Magic of Thinking Big. Berpikir besar atau berjiwa besar dalam berpikir atau yang semakna inilah, karya seorang Yahudi, David G. PhD. Ya salam, dengan bangganya. Apa buku yang Anda paling Anda sukai? Buku apa yang paling Anda gemari yang bisa mempengaruhi pola berpikir Anda? Oh, ada sebuah buku yang telah terjual dengan kurang lebih 4 juta eksemplar. 4 juta. Dengan cetakan sekian kali cetak. Judulnya adalah Keajaiban Berjiwa Besar. Bahasa Maduranya yang tadi itu. Barakallahu fikum. Apakah murabbi-murabbi umat yang seperti ini yang akan dicalonkan sebagai pemimpin umat dan akan membawa umat, menggiring umat untuk mengembalikan khilafah Islamiyah? Apa mungkin? Ataukah jawabannya adalah harus dikembalikan kepada murabbi-murabbi yang berjalan di atas tarbiyah ilahiyah, di atas manhaj salaful ummah, di bawah bimbingan Rasul dan para sahabatnya dan para a'immah? Tentunya jawabannya tidak bisa dipungkiri adalah yang kedua. Kita lihat bagaimana bimbingan sang murabbi yang berikutnya. Suatu hari seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, subhanallah, ketemunya sama Abu Dzar pada waktu itu. Kita tahu Abu Dzar ini orang yang pemberani, yang memiliki cemburu yang luar biasa. Orang-orang yang diantara sifatnya la yakhafuna fil lawmata laim, kalau mau bertindak tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ini Abu Dzar. Ketika mengumumkan keislamannya sempat dicegah, sudah jangan bicara dulu. Enggak khawatir, bicara dia dengan tegas. di dekat Ka'bah akhirnya dipukuli oleh orang-orang Quraisy sampai dia jatuh pingsan. Ini Abu Dzar dengan keberaniannya. Suatu hari Abu Dzar tidur di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana naimun fi Masjidil Madinah. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku pada waktu itu tidur di Masjid Madinah, yakni Masjid Rasul. Fadarabani birijlihi faqala, kemudian Rasulullah membangunkan dia dengan menendangkan kakinya. Hei, bangun, kata Rasulullah. Di sini para ulama memberi bab bolehnya membangunkan seorang dengan kakinya. Oh, ini kalau di negeri kita kurang ajar ini. Enggak sesuai dengan adab ini. Nah, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan niatan menghina, bukan. Nah, kemudian ala araka naiman fihi, bukankah engkau telah tidur di masjid ini wahai Abu Dzar? Qultu ya Nabi Allah ghalabatni aini, ya Rasulullah, aku sudah enggak bisa nahan ngantuk ini. Qala kaifa tasna' idza ukhrijta minhu, kemudian Rasulullah mengungkapkan sebuah pertanyaan kepada Abu Dzar yang telah terbangun dari tidurnya. Wahai Abu Dzar, kira-kira sikap apa yang akan Anda ambil, yang akan engkau ambil ketika engkau diusir dari Masjid Madinah ini? Dijelaskan oleh para syurah, diusir oleh penguasa yang zalim dari Masjid Madinah ini. Dijawab oleh Hudzaifah, "Ati asyamal ardal muqaddasatal mubarakata." Aku akan mengungsi, pergi ke negeri Syam, bumi yang suci, yang penuh dengan barokah. Syam itu kalau sekarang Syria, Lebanon, Palestina, Yordan, ini Syam sekarang. Aku akan pergi ke sana. Qala kaifa tasna idza ukhrijta min asy-Syam? Lalu gimana sikapmu kalau seandainya ternyata di negeri Syam pun kamu diusir oleh penguasa? Qala, Abu Dzar dengan tegas dia menjawab, "A'udu ilaih." Aku ya tetap kembali ke Syam, katanya Abu Dzar. Qala, "Ma asna'u ya Nabi Allah? Adribu bi sayfi?" Abu Dzar bertanya, "Kira-kira gimana ya Rasulullah? Di saat seperti itu aku diusir dari sana, diusir dari sini, diusir loh ini. Nah, apakah aku akan menebaskan pedangku ini?" Ya, ini mau bertindak. Bukan hanya pasang spanduk protes, enggak. Ya. Tapi langsung, gimana kira-kira? Pedang ini mau aku tebaskan? Rasulullah faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala ma huwa khairun min dhalika wa aqrabu rusyda?" Maukah wahai Abu Dzar, aku bimbing engkau kepada sebuah bimbingan yang tentunya lebih baik dari cara bersikap seperti itu dan lebih tepat atau lebih mendekat kepada ketepatan dan kepada al-haq? Abu Dzar tentunya menjawab, "Iya." Ya. Apa kata Rasulullah? "Tasma' wa tuti'u wa tansaqu lahum haitsu saquka." Hendaknya engkau tetap mendengar perintah pimpinanmu dan taat kepada pimpinanmu, dan hendaknya engkau pergi kemana pimpinanmu menggiringmu atau mengusirmu. Sabar. Oh, enggak bisa Rasul, masa hak kebebasan saya untuk berdiam bertempat tinggal dirampas? Enggak. Langsung dengar Abu Dzar. Nah, loh, diusir dari Masjid Madinah pergi ke Syam, sampai di Syam diusir. Madinah ke Syam itu bukan jarak kayak Masjid Al-Qolam ke alun-alun, bukan. Urusannya gampang kan kalau ke alun-alun. Naik becak, diusir dari alun-alun pergi ke mana? Gor sana. Gampang kan, tinggal naik angkot. Ini diusir dari negeri satu negeri ke negeri yang lain oleh penguasa. Bukan perkara yang gampang. Atau bisa naik Garuda Airways misalkan. Enggak bisa. Di tengah padang pasir, kata Rasulullah, sabar. Tetap mendengar dan taat kepada pimpinanmu, dan dalam engkau ikuti, engkau pergi kemana pimpinanmu menggiringmu. Silakan pergi. Kenapa Rasulullah memberi bimbingan seperti ini? Karena Rasulullah tahu di bawah bimbingan wahyu. Rasulullah mengerti di bawah cahaya wahyu ilahi. Bahwa tindakan melawan penguasa sebagai bentuk ketidaksabaran terhadap hak-haknya yang dirampas. Kemaslahatan dan kepentingan dia yang dihalangi. Itu akan mendatangkan kemadharatan, mafsadah, efek negatif yang jauh lebih besar bagi umat ini. Ini bimbingan Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mengarahkan umat ini, mentarbiah umat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada season yang berikutnya atau kajian yang berikutnya. Setelah saat ini insyaallah tiba waktunya Al-Ustaz Ruwaifi akan menyampaikan materi beliau. Dan jika ada hal yang perlu disampaikan dan ditanyakan sebagaimana tadi diumumkan oleh panitia, ditulis di kertas agar bisa dibaca dengan baik, tentunya dengan EYD, artinya bahasa yang bisa difahami. Nah, bahasa yang bisa dimengerti, kemudian dikumpulkan di panitia sebelum zuhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai kita ketemu pada kajian yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.